setengah hati ku mencintaimu, ku memiliki dirimu setulus-tulusnya jiwa. Sesalku selalu bila tak sengaja aku buat kau menangis. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku sungguh matiku. Hidupku kan selalu membutuhkan kamu. Memiliki, mencintai